kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Muhajirin wa Ansar. Insyaallah pada pagi hari ini kembali akan kita dengarkan pelajaran bertema perjalanan menuju negeri akhirat yang insyaallah taala akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Muti Al-Maidani hafizahullah taala. Alhamdulillah saat ini Al-Ustaz Abdul Muti sudah berada di tengah-tengah kita dan beberapa saat lagi kajian akan segera dimulai. Oleh karena itu kepada seluruh hadirin kami di depan masih banyak tempat yang kosong. Kemudian kepada para jamaah yang masih berada di luar, kami himbau untuk segera menyelesaikan hajatnya sehingga bisa segera bergabung dengan saudara-saudara kita yang berada di dalam masjid dan tidak tertinggal dari faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita mengenai manzumah As-Sair ilallah wad-daril akhirah karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sampai pada ucapan beliau, yataqarrabuna ilal maliki bifi'lihim طاعاته والترك للعصيان. fi'lul fara'idhi wan nawafili da'buhum ma'a ru'yatit taqsiri wal isyani sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min ihsani. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara persiapan-persiapan dan bekal yang digunakan oleh orang yang menuju Allah dan kampung akhirat, yataqarrabuna ilal maliki bifi'lihim, mereka mendekatkan diri kepada al-malik. Al-malik adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Jadi malik adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya maha memiliki, maha menguasai. Mereka mendekatkan diri kepada yang maha memiliki dengan mereka melaksanakan ta'atihi, ketaatan-ketaatan kepadanya, wattarki lil asyani, dan dengan meninggalkan kedurhakaan kepadanya. Fi'lul fara'idhi wan nawafili da'buhum, melakukan perkara-perkara wajib dan perkara-perkara nafilah adalah adat kebiasaan mereka. Ma'a ru'yatit taqsiri wal isyani, disertai dengan selalu melihat diri mereka mempunyai kekurangan dan kedurhakaan. Sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha, mereka menahan diri-diri mereka, menyabarkan diri-diri mereka di atas perkara-perkara yang tidak menyenangkan secara keseluruhan. Syauqan ila ma fihi min ihsani, karena rindu menginginkan kebaikan yang ada di dalamnya. Nah, jadi orang-orang yang berbekal untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan kampung akhirat, setelah kita sebutkan bagaimana mereka mengkondisikan diri mereka dengan keikhlasan, dimulai dengan at-tasfiyah wa tarbiyah, membersihkan diri dari segala hal-hal yang kotor dan buruk, lalu menghiasnya dengan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Islam, lalu semua itu mereka lakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mereka bekali semua itu dengan nyawa dari peribadatan mereka, yaitu rasa cinta kepada Allah. Lalu mereka bergegas kepada setiap kebaikan dengan ar-raja, dan mereka mengamankan diri dari segala murka Allah dan kedurhakaan-kedurhakaan kepadanya dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, karena cinta mereka yang besar kepada Allah, mereka selalu berzikir kepadanya, mengingatnya. Lalu kemudian upaya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di sini ada dengan tiga cara. Yang pertama adalah dengan melaksanakan ketaatan. Yataqarrabuna ilal maliki bifi'lihim, Mereka mendekatkan diri kepada Allah yang maha menguasai, memiliki, dengan mereka melaksanakan ta'atihi, ketaatan-ketaatan kepadanya. Wattarki lil isyani, dan meninggalkan kedurhakaan kepadanya. Jadi mereka mendekatkan diri kepada Allah pertama dengan cara melaksanakan ketaatan, yang kedua dengan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian kata beliau, fi'lul fara'idhi wan nawafili da'buhum, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara sunnah adalah adat kebiasaan mereka. Ketaatan itu ada dua, ya. Imma ketaatan itu berupa hal yang wajib atau berupa hal yang sunnah, nafilah, mustahabbah, mandubah, ya. Ini istilah-istilah yang maknanya hampir mirip, ya. Mustahabbah, mandubah, nafilah, sunnah, ya. Yaitu yang apabila dilaksanakan mendatangkan pahala, dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini menurut definisi ahli fiqih. Nah, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang sunnah adalah adat kebiasaan mereka. Ma'aru yati taksiri wal isyani. Hal yang ketiga, kalau yang pertama adalah melaksanakan ketaatan, yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga adalah ru'yatut taqsir wal isyan. Mereka melihat diri mereka itu masih mempunyai kekurangan dan ada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak cepat berpuas diri dengan apa yang sudah mereka perbuat. Dengan ibadah dan ketaatan yang sudah mereka lakukan, mereka tidak merasa cukup karena mereka selalu merasa di sana ada kekurangan. Entah kekurangan dari sisi pelaksanaannya atau dari sisi kurang memperbanyaknya, sehingga mereka terus menambah, menambah, menambah, menambah karena merasa kurang. Dan merasa kurang di dalam melaksanakannya, sehingga mereka ingin memperbaiki kekurangan itu dengan melaksanakan ketaatan yang berikutnya. Mereka ingin semakin sering mereka melaksanakannya, semakin sempurna amalnya. Tapi setiap kali mereka melaksanakan, mereka tidak cepat berpuas diri. Mereka anggap itu masih kurang. Ya, ini orang-orang yang berbekal untuk akhirat dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam melaksanakan ketaatan itu, mereka selalu takut kalau amalnya itu kurang, di sana masih ada hal yang tidak disukai oleh Allah dan nantinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka terus memperbaiki amalnya, memperbaiki amalnya, memperbaiki amalnya, memperbaiki amalnya. Inilah cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama melaksanakan ketaatan, apakah ketaatan itu hal yang wajib ataupun sunnah. Yang kedua, cara mereka mendekatkan diri dengan meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga adalah dengan melihat bahwa amalan mereka itu masih mempunyai kekurangan, kelemahan, sehingga mereka terus ingin memperbaiki amalnya, menambah amalnya, dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah mereka lakukan karena khawatir amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang-orang yang beriman, Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, baik yang lelaki maupun yang wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mereka melarang dari yang munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. mereka melaksanakan salat, mereka mengeluarkan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita lihat di ayat ini bahwa Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, baik laki ataupun wanita, adalah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Di antaranya adalah dengan melaksanakan salat, dan juga mengeluarkan zakat. Salat itu sebagai gambaran dari setiap amalan yang menggunakan anggota badan. Maka salat sebagai tiang agama yang mewakili setiap amalan yang menggunakan anggota badan. Sedangkan zakat adalah amalan wajib yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mewakili setiap amalan yang menggunakan harta. Intinya adalah bahwa mereka beribadah kepada Allah baik dengan jasad mereka, badan mereka, ataupun dengan harta mereka. Wa yuti'unallaha wa rasulah, mereka itu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang kemudian kata Allah, ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah orang-orang yang nantinya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka demikianlah orang-orang yang menuju dan berbekal untuk mencapai kampung akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai mereka meninggalkan maksiat, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-23, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia niscaya akan mendapatkan neraka jahannam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. 6. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini, baik yang berbicara tentang ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan kepadanya, banyak di dalam Al-Quranul Karim. Maka ini cukup untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, cara yang pertama dengan mentaatinya. Yang kedua, dengan meninggalkan maksiat kepadanya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dengan memperbaiki hatinya melalui at-tasfiyah wa tarbiyah dan sikap untuk ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilandasi oleh rasa cinta, digerakkan oleh pengharapan, dibendung dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Kemudian selalu mengingat Allah, itu enggak cukup kalau seandainya dia tidak bersemangat untuk selalu beribadah kepada Allah, baik dengan fisiknya ataupun dengan hartanya. Mereka akan selalu berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan raganya, jiwanya, serta hartanya. Allah katakan di dalam surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim?" Wahai orang-orang yang beriman, mau aku beritakan kepada kalian, mau aku tunjukkan kepada kalian atas sebuah perdagangan, sebuah bisnis, tunjikum min 'adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari siksa Allah yang sangat pedih. Ini Allah tawarkan di dalam Al-Quran. Siapa yang mau berbisnis dengan Allah? Siapa yang mau berjual beli? Siapa yang mau berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mau melakukannya di pasar akhirat? langsung bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, tu'minuna billahi wa rasulihi, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjuang di jalan Allah dengan diri-diri kalian dan harta-harta kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahuinya. Maka mereka akan mengoptimalkan fungsi dari raga mereka dan jiwa mereka untuk beribadah kepada Allah, dan juga akan mengoptimalkan harta mereka semampu mereka, sebisa mereka, untuk diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang berbekal untuk akhirat dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini bagi mereka lebih penting dari perdagangan ataupun bisnis bersama manusia. Karena ini adalah bisnis yang pasti menguntungkan. Ini adalah Allah katakan di dalam ayat selanjutnya, dzalikal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang besar. Orang yang melakukannya pasti untung, tidak mungkin merugi. Kalau kita berbisnis dengan makhluk, dengan manusia, ya, sehebat apapun kita, kemungkinan rugi pasti ada. Ya. Kadang kita untung, kadang kita rugi, kadang untungnya sedikit, malah ruginya lebih banyak. Ya. Kadang untung, kadang buntung. Tapi kalau berbisnis dengan Allah, orang yang berbekal untuk kampung akhirat dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah rugi. Ya. Maka mereka akan mengoptimalkan bisnis ini. Karena bisnis ini yang akan memberikan keuntungan di dalam kehidupan yang kekal abadi selamanya. Mereka akan mengoptimalkan raga mereka, jiwa mereka, dan harta mereka di jalan Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Wa tarki lil isyani, dan meninggalkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kemaksiatan itu pasti menjauhkan dari Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat, setiap dia melakukan maksiat, jalan yang sudah ditempuhnya itu justru ketika dia berbuat maksiat, dia mundur lagi. Balik lagi ke belakang, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Thauban yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la a'lamanna aqwaman, sungguh aku mengetahui adanya beberapa kaum, min ummati, dari umatku ini, ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamah biyadhan. Ada beberapa kaum dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang di hari kiamat kelak membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung-gunung Tihamah yang tinggi menjulang. Ya. Tapi kemudian kata Nabi, fayaja'aluhallah haba'an manthura. Tapi semua kebaikan itu kemudian Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Thauban bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sifhum lana, ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri kaum tersebut kepada kami, seperti apa mereka itu, jallihim lana alla nakuna minhum, terangkan kepada kami tentang mereka supaya kami tidak termasuk dari golongan mereka, wa nahnu la na'lam, sementara kami tidak menyadarinya, kami tidak mengetahuinya. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ama innahum ikhwanukum, sungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian, wa min jildatikum, dan dari golongan kalian, artinya mereka masih muslimun, ya, wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun, Mereka mengambil ibadah mereka di malam hari sebagaimana kalian melakukannya. Artinya bahwa mereka juga rajin melaksanakan salatul lail. Naam. Atau bisa juga maknanya bahwa mereka beristirahat di malam hari sebagaimana kalian beristirahat. Walakinnahum, akan tetapi mereka, aqwamun, mereka adalah beberapa kaum, idza khalau bimaharimillah intahakuha, apabila mereka telah bersepi-sepi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggarnya. Nah, ini membuat amalan-amalan soleh mereka yang setinggi gunung yang tinggi menjulang justru dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan, gak ada nilainya. Nah, ini bahayanya kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita banyak amal solehnya, tapi masih suka berbuat maksiat, na'udzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan masalah ketaatan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fi'lul fara'idhi wan nawafili da'buhum, melaksanakan perkara-perkara wajib dan juga perkara-perkara yang sunnah menjadi adat kebiasaan mereka. Artinya ini sudah menjadi darah daging buat mereka. Ya. Adat istiadat kebiasaan adalah sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan oleh seseorang. Ya. Karena sudah terbiasa. Ya. Itu sudah terpatri di dalam dirinya. Jadi mereka melaksanakan kewajiban dan amalan-amalan sunnah itu bukan sekali-kali waktu. Kapan teringat dikerjakan, kalau enggak teringat ditinggalkan. Enggak, ini sudah menjadi semacam kebiasaan, adat istiadat. Artinya mereka sudah sulit untuk meninggalkannya. Ya. Hidup mereka sudah seperti itu. Suka melaksanakan amalan-amalan yang wajib dan juga amalan-amalan yang sunnah. Ya. Ini memang jalannya orang-orang yang soleh, yang dengan hatinya dia menuju kepada Allah dan kampung akhirat. Ya. Tidak seperti orang-orang belakangan yang keblinger. Mereka hanya perhatian kepada perkara-perkara yang wajib. Itu pun banyak di antara mereka masih mengabaikannya, melaksanakannya sesuka hatinya saja. Kalau dia mau dia laksanakan, kalau enggak, enggak. Apalagi perkara-perkara sunnah. Ah, cuma sunnah kok, enggak apa-apalah, antum jangan ekstrim. Sunnah ini bukan wajib. Jadi hal-hal yang hukumnya sunnah itu dia tinggalkan karena sunnah aja. Kan sunnah, enggak apa-apa ditinggalkan. Artinya yang sunnah itu bukan untuk dilaksanakan, tapi untuk ditinggalkan karena cuma sunnah, enggak wajib. Nah, nanti kalau mereka sudah dihadapkan kepada perkara yang makruh, alasannya beda lagi. Wah, cuma makruh kok, enggak apa-apalah, enggak haram. Artinya yang makruh dia laksanakan. Ketika ada yang menegurnya, makruh, enggak haram, antum jangan ekstrim. Ya, makruh kok dilarang. Jadi kebalik neraca penilaiannya. Yang sunnah itu artinya untuk dia tinggalkan, ya. Yang makruh artinya untuk dia laksanakan. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ini orang itu. Ya, karena saking pinternya dia belajar kaidah fikih atau usul fikih. Sunnah itu definisinya seperti ini, makruh itu definisinya seperti ini. Sunnah kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Makruh itu kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Ya, kebalikan daripada yang wajib dan yang haram. Kalau wajib kan dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ya. Kalau sunnah dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau haram ditinggalkan berpahala, dan kalau dilaksanakan berdosa. Makruh kalau ditinggalkan berpahala, dilaksanakan kalau dilaksanakan tidak berdosa. Ya. Nah, karena enggak disertai dengan kondisi hati yang baik, tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah, tidak ditanamkan ke dalam hatinya penghambaan diri yang luar biasa kepada Allah dengan ketauhidan, akhirnya belajar agama jadinya seperti ini. Ya. Yang sunnah, sunnah kok, enggak apa-apalah, artinya untuk ditinggalkan. Yang makruh, ya enggak apa-apalah, bukan haram, artinya untuk dia kerjakan. Ya. Kok jenggotnya dicukur? Oh ya enggak apa-apa, sunnah kok. Ya. Katanya sunnah, enggak apa-apa. Sehingga dia bicara agama panjang lebar, tapi hal-hal sunnah ini untuk dia tinggalkan. Ya. Ketika ada juga kan yang ngajar itu rokokan gitu, sambil, Pak Yai kok ngerokok Pak Yai? Ah makruh, kamu tuh jangan ekstrim. Nah itu. Ya. Padahal orang-orang yang berbekal untuk akhirat dari sejak masa sahabat, ya, sampai ke masa para a'immah, mereka dalam hal-hal ketaatan itu tidak lagi membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Para sahabat itu ketika datang perintah Allah ataupun perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka itu enggak tanya, "Ya Rasulullah, ini wajib atau sunnah sih?" Enggak ada. Kalau sudah datang perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Enggak ada itu, ini perintahnya wajib, ini perintahnya sunnah. Kalau datang larangan dari Allah dan Rasulnya, mereka tinggalkan. Ya, enggak pakai tanya, ini haram ya Rasulullah atau makruh? Enggak ada. Pendefinisian ini kan datangnya belakangan di kalangan para ulama mutaakhirin. Ya, ada wajib, ada sunnah. Hukum Islam itu berputar pada 5 hukum. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Itu belakangan. Ya. Dan para ulama itu membuat pembagian demikian dan memberikan definisi kepada masing-masing bagian, bukan untuk kita memilah dan memilih di dalam melaksanakan ketaatan, atau memilah dan memilih di dalam meninggalkan sesuatu yang tidak baik di dalam Islam. Makruh itu walaupun dia tidak berdosa, namanya saja makruh. Tahu artinya makruh? Apa artinya makruh? Secara bahasa saja artinya sudah sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Ya. Para ulama itu membuat definisi-definisi tersebut, ya, untuk kita mengetahui kalau kita meninggalkan suatu amalan soleh itu sebesar apa keutamaan yang kita tinggalkan. Ya. Karena kalau dia suatu yang wajib, ya, itu berarti sesuatu yang gak boleh kita tinggalkan. Keutamaannya sangat besar, kalau kita tinggalkan kita berdosa, Anda wajib tobat. Nah kalau ada yang sunnah, keutamaannya besar, tapi kalau Anda tinggalkan, Anda gak sampai dosa. Tapi bukan maksudnya bahwa Anda meninggalkannya, kalau ada yang meninggalkannya karena ketidaktahuan, atau karena ada uzur, atau karena ada halangan, dia gak sampai dosa. Dia enggak mesti harus taubat, tapi dia kehilangan keutamaan yang besar. Itu tujuannya. Bukan untuk kemudian yang wajib kita pilih, oh ini wajib, laksanakan. Sunnah enggak usah deh gitu. Enggak, bukan seperti itu. Demikian pula dengan yang haram dengan yang makruh, ya. Supaya kita tahu kadarnya seperti apa. Kalau ada yang meninggalkan yang haram, yang melanggar yang haram, dia wajib untuk taubat. Ya. Kalau ada yang meninggalkan makruh, entah karena dia tidak tahu, entah karena uzur, atau karena belum sempat, dan sebagainya, ya enggak sampai dosa, dia enggak perlu juga taubat. Tapi dia kehilangan keutamaan pahala di dalam meninggalkan yang makruh. Ya, bukan maksudnya untuk ditinggalkan, kita pilih-pilih begitu. Nah, maka inilah jalan orang-orang yang berbekal untuk kampung akhirat dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang sunnah menjadi adat istiadat dan menjadi kebiasaan mereka. Da'buhum. Nah, terlebih lagi seringnya perkara-perkara sunnah itu adalah jembatan kita untuk kuat melaksanakan yang wajib. Ya, sebagai contohnya saja, kalau kita menjaga salat-salat sunnah ratibah, yaitu qobliyah dan ba'diyah, sebelum salat yang wajib. Biasanya orang yang suka menjaga salat-salat sunnah rawatib, qobliyah ataupun ba'diyah, dia pasti sangat menjaga yang wajib. Iya. Karena itu akan mendukung. Sebagaimana orang yang sudah terbiasa melaksanakan puasa-puasa yang sunnah, entah itu puasa 3 hari setiap bulan atau puasa Senin Kemis, apalagi puasa Daud, sehari berpuasa sehari tidak, maka dia akan sangat antusias untuk bisa menjaga puasa Ramadannya. Jadi amalan-amalan sunnah ini adalah pendukung yang membuat kita kuat melaksanakan yang wajib. Anda perhatikan, kalau seandainya di dalam setiap hari Anda tidak lagi perhatian kepada sunnah-sunnah dari sholat yang rawatib, ya, sholat-sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah, mesti yang wajibnya keteteran. Entah ketinggalan jamaahnya, ya, entah akhirnya Anda melakukannya di akhir waktu, entah Anda melakukannya dengan tergesa-gesa, entah Anda tidak konsentrasi, tidak khusyuk di dalam melaksanakannya. Ya, ini dampak dari kita mengabaikan yang sunnah. Maka amalan-amalan sunnah itu memberi kekuatan kita untuk bisa melaksanakan, menjaga yang wajib. Di samping itu, amalan-amalan sunnah ini juga menjadi penyempurna dari amalan-amalan yang wajib. Kalau ada nilai kekurangan, makanya cara yang ketiga tadi disebutkan, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan melihat amalan mereka itu masih ada kekurangan, sehingga mereka ingin memperbaikinya. Maka bentuk di antara bentuk yang mereka lakukan untuk memperbaikinya adalah banyak melaksanakan yang sunnah-sunnah, supaya menutup kekurangan yang ada di dalam mereka melaksanakan amalan-amalan yang wajib, sholat yang wajib, ya. Mungkin mereka banyak melakukan kekurangan-kekurangan, maka itu ditutupi dengan amalan-amalan sunnah tadi, sunnah-sunnah rawatib terutama yang qobliyah dan ba'diyah yang ada 12 rakaat pada setiap harinya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 6. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini melengkapi, ini menutupi kekurangan yang ada di dalam amalan-amalan yang wajib. Begitu pula di dalam kita melaksanakan puasa misalnya. Ya, mungkin di tengah-tengah kita melaksanakan puasa Ramadan, ada nilai kurang yang kita lakukan. Mungkin ada hal-hal yang belum bisa kita tinggalkan sepenuhnya. Ya. Mungkin kadang kita masih jatuh ke dalam hal-hal yang bersifat dosa-dosa kecil. Maka nilai puasa kita pasti berkurang. Maka kita tutupi supaya menjadi sempurna dengan puasa-puasa yang sunnah setelah puasa Ramadan. Nah. Dan para ulama mengatakan bahwa al-khair yajlibul khair. Kebaikan itu selalu mengundang kepada kebaikan. Ya. Kalau kita menjaga yang sunnah, mudah untuk melaksanakan yang wajib. Wasyarru yajlibu syarr. Kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil, suatu saat kita akan gampang jatuh ke dalam dosa besar. Ya. Makanya kata para ulama, la saghirata ma'a kabirah, la saghirata ma'al israr, wa la kabirata ma'at taubah. Ya. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita terbiasa dengan satu amal kebaikan, itu akan membuat kita tertarik untuk melaksanakan amal kebaikan yang lain. Al-khair yajlibul khair. Kalau kita terbiasa melakukan sebuah dosa, kita akan tertarik untuk melakukan dosa yang lainnya. Asyar yajlibus syar. Nah, maka inilah cara mereka melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Seorang tidak bisa memisahkan dua hal ini. Enggak, saya mau ibadah aja, tapi maksiatnya jalan terus. Kan ada sebagian orang seperti itu, ya. Prinsipnya dia beragama seperti itu. Nah, dia enggak mau meninggalkan amalan-amalan dosa. Misalnya, dia tahu hukumnya riba, tapi sulit baginya untuk meninggalkan riba tersebut. Atau dia tahu bahwa bisnisnya itu enggak halal, ada mengandung unsur-unsur yang haram, tapi dia teruskan, ya. Atau sebagian orang menipu, ya. Atau ada yang mungkin korupsi, dia pikir enggak apa-apalah, maksiatnya jalan terus, nanti saya bersihkan. Dengan cara apa? Dia berinfak, dia bersedekah, dia bantu anak yatim, dia bantu orang miskin dan sebagainya. Dia kira kalau sudah seperti itu, dia membantu masjid, dia membantu pondok pesantren, selesai masalahnya tadi. Enggak bisa. Ya. Bahkan tadi hadis sudah kita baca bahwa ada orang-orang yang ketaatannya, kebaikan-kebaikannya sebesar gunung Tihamah yang tinggi menjulang, tidak ada nilainya di hadapan Allah ketika dia suka melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dua hal ini enggak boleh dipisahkan. Kalau Anda bersemangat untuk melaksanakan amalan ketaatan, maka Anda juga harus meninggalkan kemaksiatan. Ya. Dan sulit, ya, antum bisa enggak sekarang? Antum gabungkan antara siang dan malam. Siapa yang bisa? Ada orang yang bisa menggabungkan antara siang dan malam? Enggak bisa. Ada enggak orang yang bisa menggabungkan antara putih dan hitam? Enggak bisa. Ya. Ketaatan itu cahaya, kemaksiatan itu kegelapan. Gimana kita mengumpulkannya di dalam hati? Hati kita cuma satu. Ya. Allah tidak jadikan di dalam rongga tubuh kita ini ada dua hati. Satu. Dan yang satu ini enggak bisa mengumpulkan antara cahaya dan kegelapan. Ya. Justru kalau kita biasa melaksanakan hal-hal yang gelap, yaitu kemaksiatan kepada Allah, cahaya itu akan hilang secara berangsur-angsur. Ya. Kegelapan itu akan lebih menguasai, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai hati kita benar-benar gelap. Nah, bahkan para ulama menyatakan bahwa al-ma'siyah baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah pos yang menghantarkan kepada kekafiran. Orang yang gampang bermaksiat, satu saat kalau dia ditawarkan untuk kekafiran, mudah dia untuk melaksanakan kekafiran itu. Karena memang dia sudah terbiasa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran banyak orang yang mudah dan gampang mengganti agamanya hanya dengan sedikit kesenangan dunia, hanya dengan sekerdus Indomie atau dengan segepok uang dan lain sebagainya, karena memang dia sudah terbiasa menghiasi dirinya dengan kedurhakaan kepada Allah. Ya. Maka dua hal ini enggak bisa dipisahkan. Kalau kita semangat untuk kebaikan, juga harus meninggalkan kemaksiatan. Ya. Abdiddan la yajtami'an. Kata para ulama dalam kaidahnya, dua hal yang berlawanan tidak akan mungkin dikumpulkan. Nah, ketaatan dengan kemaksiatan itu berbeda arah, satu cahaya dan satu adalah kegelapan. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 257, kata Allah Azza wa Jalla, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah walinya orang-orang yang beriman, pelindungnya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, kegelapan kekafiran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan, kegelapan kemaksiatan yang ada di masa jahiliyah. Allah keluarkan mereka, Allah keluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan-kegelapan itu kepada cahaya, yaitu cahaya Islam. Ya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ Sedangkan orang-orang kafir itu wali mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Ya, kegelapan-kegelapan yang telah kita sebutkan tadi. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih berat, melaksanakan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan? Itu yang khusyuk itu coba. Barangkali tahu jawabannya. Siapa itu yang khusyuk itu? Ah, Anda. Siapa namanya? Smart, ah? Siapa? Zaki. Siapa? Parki. Padli. Indak ya, Fadli. Mana yang lebih berat? Meninggalkan kemaksiatan atau melaksanakan ketaatan? Kenapa? Ya harus ada argumennya, kenapa? Ya Anda senangnya gitu, Sat. Argumennya apa? Siapa yang jawab? Ah. Hadahu al-jawab. Ya. Makanya kata Nabi dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim atau bahkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Ada kalimat semampu kalian. Sebelumnya di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum dalam surat At-Taghabun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Ada kalimat dengan semampu kalian. Ini dalam hal melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah. Tapi untuk meninggalkan kemaksiatan, hal yang dilarang di dalam Islam, apa kata Nabi? وَمَا نَهَيْتُكُمْ أَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ. Apa yang aku larang kalian daripadanya, tinggalkan oleh kalian. Gak ada kalimat semampu kalian. Mutlak, kata Nabi, tinggalkan. Ya. Maka dari sisi ini, kata sebagian ulama, menunjukkan bahwa ketaatan itu lebih berat. Karena melaksanakan ketaatan masih dikaitkan dengan kemampuan. Orang butuh sesuatu yang lebih. Misalnya Anda kepingin haji. Kan gak bisa modal nekat. Iya kan? Haji itu gak bisa modal nekat. Butuh tenaga yang kuat. Butuh perbekalan untuk perjalanan sampai ke Mekah. Dan butuh perbekalan yang ditinggalkan bagi keluarga yang ada di rumah. Kan gitu. Ya, gak bisa modal nekat. Berarti kan ada sesuatu yang lebih yang antum butuhkan, sarana dan prasarananya. Nah, makanya perintah untuk haji itu bagi siapa yang mampu. Kalau gak mampu jangan ngutang. Gak mampu ngapain memberat-beratkan diri sesuatu yang belum tentu antum bisa menanggungnya. Itu memberat diri. Belum lagi antum, gak usah lah. Itu. Allah dan Rasulnya mengatakan semampu kita. Jadi sesuai dengan kemampuan. Ketika ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imran bin Husain yang mengatakan bahwa dia punya penyakit bawasir, aku enggak bisa salat dengan berdiri ya Rasulullah. Kata Nabi, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalau enggak mampu engkau dengan berdiri, maka salatlah dengan duduk. Wa illam tastati fa'ala jam. Kalau engkau enggak mampu dengan duduk, maka berbaringlah. Salatlah dengan berbaring. Dalam riwayat Al-Bukhari di dalam As-Sahih. Ya, dengan sesuai dengan kemampuan. Tapi ketika dalam urusan meninggalkan perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, enggak boleh kita bilang, "Waduh, saya enggak mampu nih." Ya. "Kenapa kok kamu masih zina?" "Waduh, saya enggak mampu meninggalkan zina." Subhanallah, enggak ada. Itu enggak benar alasannya. Kok kamu masih mabuk-mabukan? Iya, saya belum mampu, Mas. Apanya yang belum mampu? Ya, enggak ada. Itu alasan yang dibuat-buat di dalam meninggalkan hal yang haram. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kalian daripadanya, maka tinggalkanlah. Kenapa beliau menyatakan itu? Karena untuk meninggalkan sesuatu yang haram tidak dibutuhkan melebihi dari antum menahan diri. Bas. Cukup itu sudah. Jangan laksanakan. Udah itu aja. Misalnya larangan zina, antum jangan. Antum tahan diri, udah, enggak lebih daripada itu. Ya. Yeah. Kemudian larangan minum khamar juga sama. Antum jangan melaksanakannya, tahan diri, itu aja yang diperintahkan. Ya, yeah, tidak lebih daripada itu. Sehingga tidak mungkin ada orang yang tidak mampu. Ya, yeah, karena dalam meninggalkan larangan yang dibutuhkan hanya menahan diri. Dari sisi mana antum enggak mampu? Bedakan dengan perintah orang yang misalnya mengeluarkan harta untuk zakat. Dia harus punya harta dulu baru dia bisa zakat. Kalau dia enggak punya harta gimana zakat? Iya kan? Puasa juga demikian. Makanya ada keringanan bagi orang musafir, bagi orang sakit. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, kata Allah, ganti di waktu yang lain kalau dia enggak puasa. Ada keringanan karena sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau misalnya larangan untuk tidak mencuri, dari sisi mana Anda enggak mampu? Ya. Kok masih ngerokok, Mas? Saya belum mampu meninggalkan. Dari sisi mana Anda enggak mampu itu dari sisi mana? Karena setiap sesuatu yang haram Anda hanya membutuhkan untuk menahan diri. Dah, enggak lebih daripada itu. Ya. Itu sesuatu yang haram. Maka dari sisi ini meninggalkan yang haram lebih ringan dari melaksanakan ketaatan. Menurut sebagian ulama ada juga jawaban yang seperti itu tadi. Ya, bahwa meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat dari melaksanakan ketaatan. Karena kemaksiatan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh jiwa manusia. Ya. Diiming-imingi oleh syaitan, dibuat indah oleh syaitan, sehingga menahan diri daripadanya lebih berat dari hanya sekedar melaksanakan ketaatan. Nah, wallahu a'lam bissawab, yang pertama lebih dekat, ya. Dan mungkin bagi masing-masing orang, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, bagi masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang barangkali ketaatan itu berat bagi dirinya daripada dia meninggalkan kemaksiatan, ya. Nah, karena dia memang enggak suka yang macam-macam gitu. Orangnya enggak suka yang macam-macam. Ya. Sehingga kalau disuruh meninggalkan kemaksiatan bagi dirinya mudah. Karena memang dia enggak suka macam-macam, enggak suka yang neko-neko gitu. Tapi kalau diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, untuk banyak membaca Al-Qur'an dan sebagainya, berat. Kebetulan orangnya malas memang. Ya. Jadi itu berat sekali bagi dirinya untuk membuat dia berada di dalam ketaatan. Ada orang yang seperti itu. Ada juga orang yang memang senangnya dia itu gerak gitu loh. Jadi senang memang berbuat sesuatu. Sehingga ketika dia diajak untuk ketaatan, dia senang, suka. Apa? Sholat, puasa, baca Quran, dan sebagainya. Wah, senang dia. Tapi yang berat itu meninggalkan kemaksiatan. Gak kuat dia menahan syahwatnya, hawa nafsunya. Ada yang tipenya seperti itu. Ya. Yeah. Dan ada juga yang tipenya seperti apa? Nah, ini yang dua-duanya merasa berat. Ya. Melaksanakan ketaatan ya berat, meninggalkan kemaksiatan ya berat. Ada enggak yang tipe seperti ini? Ada enggak? Banyak gitu ya. Ya. Di mana-mana ada yang tipenya seperti ini. Dua-duanya berat bagi dirinya. Taib. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga tadi yang disebutkan yaitu ru'yah at-taqsir wal-isyan, melihat dirinya di dalam amalan-amalan tersebut masih mengandung kekurangan dan kelemahan, sehingga mereka terus memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan ketaatan demi untuk memperbaiki amalannya dan menutupi kekurangannya. Nah, mereka merasa takut kalau amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, innal mu'min, sungguhnya seorang mu'min itu jama'a baina ihsanin wa syafaqah. Ya. Seorang mu'min itu menggabungkan antara berbuat kebaikan dan merasa takut. Merasa takut kalau amalannya ini enggak diterima oleh Allah karena masih mengandung kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Maka dia terus beramal untuk memperbaiki amalannya dan menutupi kekurangannya. Itu seorang mukmin. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa amma al-munafiq, adapun seorang, wa innal munafiq, dan sungguhnya seorang munafiq, jama'a isa'atan wa amna. Seorang munafik itu menggabungkan antara isa'ah, dia berbuat buruk, wa amna, dan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, dari azab dan siksa Allah. Dia bermaksiat, dan dia tetap merasa aman. Gak mungkinlah Allah menyiksanya, gak mungkin Allah akan menghabisinya, gak mungkin Allah akan menghancurkan hidupnya. Dia terus berbaik sangka kepada Allah. Ya, merasa aman sebetulnya, merasa aman dari makar Allah. Nah, padahal perbuatannya penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan jauh dari kebaikan. Ini sifatnya munafik, bukan sifatnya seorang yang mukmin. Nah, sampai dikatakan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Aku pernah mendapati 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka takut kemunafikan atas dirinya. Padahal mereka adalah para sahabat. Ya, di tengah-tengah umat ini siapa lagi yang lebih baik keimanannya dan amalannya dibanding para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Mereka generasi terbaik. Tapi kata Ibnu Abi Mulaikah, aku mendapati 30 orang sahabat Nabi semuanya khawatir bahwa dirinya tertimpa oleh kemunafikan. Nah, termasuk di antaranya Umar Ibn Al-Khattab yang sering mendatangi Hudzaifah Ibn Al-Yaman bertanya. Beliau menanyakan kepada Hudzaifah Ibn Al-Yaman, karena Hudzaifah ini termasuk sahabat yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi itu mengetahui orang-orang munafik nama per nama. Ya, person-personnya diketahui oleh Nabi. Tentunya dengan pemberitaan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu diketahui juga oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Sehingga Umar ibn al-Khattab mendatangi Hudzaifah dan bertanya, "Apakah aku termasuk di antara kaum munafikin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ini Umar ibn al-Khattab. Lah, kita sekarang kalau sudah berbicara tentang kemunafikan, wah, bukan saya tuh. Pastilah bukan saya. Itu padahal itu jadi kalau sudah bicara tentang kemunafikan, telunjuknya ke orang lain. Ya, padahal dia enggak sadar, satu telunjuknya untuk orang, empat untuk dia. Iya kan? Kalau nunjukkan begini, nggak ada nunjuk begini kan. Kalau nunjuknya gini, nantang itu namanya. Ya, satu untuk orang lain, empat untuk dia. Nah, seperti itulah kelemahan iman kita. Ya, seolah-olah kita ini nggak mungkin termasuk dari kalangan munafikin, seolah-olah kita ini nggak mungkin mempunyai sifat dan ciri orang munafik. Tapi para sahabat Nabi tidak, bahkan sekelas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, itu kekhawatiran mereka. Mereka berbuat baik, mereka beramal soleh dengan sebaik-baiknya, tapi masih menyimpan kekhawatiran, jangan-jangan saya termasuk orang yang munafik. Ini yang selalu membuat mereka menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, karena mereka menyadari akan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan mereka. Tidak gampang untuk berpuas diri dan merasa cukup. Itu rahasianya. Makanya kata beliau di sini, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, kemudian yang ketiga adalah selalu melihat adanya kekurangan dan kedurhakaan pada diri mereka dan amalan mereka. Taib. Selanjutnya kata beliau, zuhurnya jam berapa? Kurang berapa? 10 menit lagi. Ya, kita berhenti zuhur insyaallah. Kata beliau, sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min ihsani. Mereka menyabarkan diri-diri mereka di atas perkara-perkara yang tidak menyenangkan seluruhnya. Syauqan ila ma fihi min ihsani. Karena rindu menginginkan sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan. Nah, ini adalah manzilah yang berikutnya. Ya, tahapan yang berikutnya yang ditempuh oleh orang-orang yang menuju kepada Allah dan kampung akhirat. Ya. Setelah mereka berantusias, semangat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian mereka tahu bahwa mereka penuh dengan kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri mereka. Berikutnya, mereka menyabarkan diri di atas hal-hal yang tidak menyenangkan, yang sudah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini tidak pernah mudah. Ya kan? Apa kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Balad? Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu berada di dalam kesulitan. Jadi memang hidup kita ini diciptakan oleh Allah akan diliputi oleh kesulitan. Selesai kesulitan yang satu, datang kesulitan berikutnya. Selesai masalah yang satu, datang masalah berikutnya. Ya, selesai problem yang satu, datang problem yang berikutnya. Enggak akan pernah berhenti. Karena Allah sudah menyatakan, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia itu berada di dalam kesulitan. Jadi kalau ada orang yang kepingin di sepanjang hidupnya mudah semua, senang semua, tertawa seluruhnya, nggak ada duka, nggak ada tangis, nggak ada sedih, ya, berarti dia mengharapkan sesuatu yang mustahil. Ya, ada yang bilang kalau gitu mati aja loh, gitu kan? Mati juga belum tentu. Emangnya dengan mati selesai? Ya enggak. Mati itu lebih mengerikan karena di sana ada fitnatul qabr. Kalau Anda lulus dari fitnatul qabr, Anda mendapatkan nikmatul qabr. Kalau enggak, ya azabul qabr. Ya, enggak ada yang mudah. Tempat peristirahatan yang betul-betul penuh dengan kesenangan tanpa ada kesulitan sedikit pun, ya surga nanti. Ya. Nah, surga ketika kita sudah kembali ke tempat asal kita, kalau kita memang sampai ke sana. Nah, itulah makanya kita mempersiapkan diri dengan bekal-bekal perjalanan yang sedang kita pelajari ini. Tayyib. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melepaskan manusia dari kesulitan, karena itu adalah ujian-ujian yang akan Allah coba dengannya keimanannya. Maka orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga, gak bisa dengan apa namanya, hidupnya penuh dengan canda tawa, penuh dengan hal-hal yang suka tanpa duka gitu. Maunya yang happy-happy saja, gak mau yang sulit-sulit. Maunya bersenang-senang, gak mau yang penuh dengan pengorbanan. Gak bisa. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, kata Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum sampai kepada kalian, belum menimpa kalian apa-apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Apa yang menimpa orang-orang sebelum kita? Massathumul ba'sa wadh-dharra. Mereka ditimpa oleh berbagai macam malapetaka dan bencana, perkara-perkara yang sulit dan berat, keadaan-keadaan yang genting, yang membuat hati seorang hamba itu sampai ke kerongkongannya dan matanya terbolak-balik karena saking mengerikan. Wazulzilu, dan mereka diguncangkan oleh Allah. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Karena saking dahsyatnya guncangan Allah tersebut, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Kemudian kata Allah di akhir ayat, ala inna nasrallahi qarib. sungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya. Makanya tidak akan mudah. Orang yang ingin menuju kepada kampung akhirat, siap-siap bahwa ujian demi ujian akan datang. Ya. Allah akan menyaring siapa yang layak bagi surganya dan siapa yang tidak layak. Siapa yang layak mendapatkan ridhonya dan siapa yang tidak layak dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan tersebut. Makanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dia dicintai oleh Allah, semakin berat ujian dan cobaannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau menyatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Jangan kita kira para nabi dan para rasul itu ringan ujiannya. Oh iyalah dia nabi, oh iyalah dia rasul. Loh, justru mereka yang paling berat ujiannya. Anda kalau ditimpakan oleh Allah ujian seperti ujian mereka, Anda nangis darah. Bukan nangis air mata, nangis darah. Ya. Yeah. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja dihibur oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, fasbir, kata Allah, sabar, kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya, sabarlah engkau wahai nabi sebagaimana para nabi-nabi ulul azmi sebelummu telah sabar. Artinya mereka juga sepertimu, mereka juga diuji, mereka juga dicoba, mereka juga ditimpakan oleh Allah berbagai macam kesulitan. Ya, sabar kata Allah. Makanya Allah kisahkan cerita-cerita para nabi terdahulu di dalam Al-Qur'an, linutsabbit bihi fuadak, kata Allah, agar kami kokohkan dengannya hatimu. Ini bukan jalan yang dipenuhi dengan permadani indah dan bunga-bunga yang harum semerbak. Ini jalan yang penuh dengan duri, rintangan dan halangan. Ya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Tsummal amsalu fal amsal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya adalah orang-orang yang menyerupai mereka. Selanjutnya adalah orang-orang yang menyerupai mereka. Semakin kita menyerupai di dalam mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ujiannya akan semakin berat sebagaimana beratnya ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang-orang yang apa istilahnya? Orang-orang yang bermental tempe gitu ya. Hatinya hati chicken, hati ayam. Kecil kan ya, nyalinya kecil, maka mereka akan mudah terjungkal dari jalan ini, jalan siratullah mustaqim yang ditempuh oleh orang-orang yang menuju akhirat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya hati yang kuat, jiwa yang kokoh, yang teguh. Dengan apa? Senjatanya adalah sabar, kesabaran. Karena setiap orang pasti akan diuji oleh Allah. Semakin kita meniru apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujiannya akan semakin berat. Tantangannya akan semakin berat, tidak akan semakin mudah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubtuliyal mar'u ala hasbi dini." Setiap orang itu pasti akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. "In kana fi dinihi salbah." Kata beliau, kalau agamanya itu kuat, teguh, kokoh, "Ishtadda bala'uh." Pasti ujiannya akan semakin keras. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya itu lemah, ubtuliya ala hasbi dinih, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka as-sabr adalah senjata yang ampuh untuk menanggung dan menahan semua ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan setelah asar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.